membakar bumi ini. Resah berjuta insan di dalam menanti turunnya hujan. Gerit lapar menggema, ratap dan tangis serta doa. Tiada putus terucap dari segelintir orang beriman. Air mata pun mengalir, mata air yang mengering, tangis bersang bumi ini, tiada air setetes. Mata air yang mengeri, tandus bersang bumi ini, ada air dari segelintir orang beriman.